إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال المؤلف الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Adapun sifat dari kekufuran atau pengingkaran terhadap tagut, sifat atau gambarannya bagaimana seseorang dikatakan mengingkari ataupun mengkufuri tagut, sudah kita pelajari ya, sedikit tentang definisi tagut, yakni meliputi semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan peribadatan tersebut. Maka sifat atau gambaran pengingkaran kepada tagut adalah fa'an ta'takida mutlana ibadati ghairillah, dengan engkau meyakini kebatilan dari peribadatan kepada yang selain Allah ya, ini umum ya, baik itu malaikat, para nabi, para wali ataupun yang lainnya yang diibadahi, maka bentuk ya, pengingkaran terhadap peribadatan kepada selain Allah adalah dengan meyakini kebatilan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian watatrukaha, dan dengan engkau meninggalkan yang meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Tidak boleh mendekati ya, bahkan diperintahkan untuk menjauhi. Wa tubghidha, ya, dan engkau membenci segala bentuk peribadatan ya, kepada selain Allah. Tidak boleh seorang yang mengaku beriman kepada Allah mengingkari tagut kemudian menganggap boleh-boleh saja orang mau beribadah kepada apapun yang dia ingin ibadahi. Sehingga seorang muslim harus meyakini bahwa hanya Islamlah agama tauhid, agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang meninggal dengan membawa keislaman ini. Jadi harus benci kepada segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Baik. Tidak ada prinsip Di dalam ajaran Islam bahwa semua agama benar, tidak ada. Karena tidak ada yang selain Islam yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya yang diibadahi. Kemudian, وَتُكَفِّرُ أَهْلَهَا, dan bentuk pengingkaran kepada taghut adalah dengan engkau mengkafirkan orang-orang yang mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan kekufuran, ya, syirik akbar. Nah, ini perlu diingat sekali lagi, ini pengkafiran yang sifatnya umum, ya, bukan ta'yin. Adapun terkait dengan takfir mu'ayyan yang kaitannya dengan menghukumi atau memvonis person per person, maka ya di sini harus terpenuhi syarat-syarat dan hilang darinya penghalang-penghalang. Yang dimaksud oleh al-mu'allif di sini yakni pengkafiran yang sifatnya umum. Bahwa siapa saja yang melakukan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk peribadatannya, ya, baik itu berdoa kepada selain Allah, berkurban untuk selain Allah, ya, menyembelih untuk tujuan pendekatan diri kepada selain Allah, ini merupakan kesyirikan syirik akbar yang membatalkan keislaman seseorang, sehingga wajib bagi siapa saja yang mengaku berada di atas Islam, di atas syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkafirkan orang yang demikian. Jadi ingat, ini pengkafiran sifatnya umum, bukan untuk memvonis orang per orang. Kemudian wa tu'adiyahum, ya, juga harus nampak sikap permusuhan kepada mereka yang melakukan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh dengan alasan toleransi beragama, ya, kemudian bahkan ikut menjadi tim pengaman, ya, pelaksanaan kesyirikan atau kekufuran tersebut. Jadi, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian juhala. Ya, kalau pengajian yang kaum muslimin dibubarkan, ya, kalau pelaksanaan acara-acara kesyirikan dari orang-orang kufar, malah jadi tim pengamannya. Tapi ini terbalik, ya, dan ini bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah dan mengingkari para taghut. Ya, terlebih lagi muncul dari mereka tokoh yang karena mungkin bosan, ya, berkhutbah atau berceramah di masjid, pindah, ya, ceramahnya dari satu gereja ke gereja yang lain, ya, entah mungkin kurang banyak atau kurang tebal amplopnya, atau ya, misalnya Allahul Musta'an, ya. Dan ini sangat bermudarat terhadap umat, karena dianggap yang demikian sebagai suatu kebenaran. Ya, lebih-lebih kalau memang sengaja diupayakan untuk memberi kesan yang tidak ada bedanya antara Islam dengan yang selainnya. Ya. Sebagaimana ini yang diusung dan diperjuangkan oleh orang-orang liberalis untuk bagaimana mengeluarkan kaum muslimin dari keyakinan mereka, dari keislaman mereka, ya, dengan dikemas bahasa toleransi beragama. Baik, kita lihat keterangan dari matan ini. Jadi, diingat sekali lagi, di sini penulis menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sih sikap pengingkaran terhadap taghut, Ini beliau menyebutkan yang pertama, dengan engkau meyakini kebatilan peribadatan kepada selain Allah, engkau meninggalkannya, engkau membencinya, engkau mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Hadza bayanu sifatil kufri bittagut fi qawlihi ta'ala faman yakfur bittagut. Ya ayah. Ini adalah penjelasan dari sifat atau gambaran sikap pengingkaran terhadap tagut yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Faman yakfur bit-tagut." Ya, ya, dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah." Jadi gambarannya demikian, wadzalika an ta'taqida biqalbika i'tiqadan jaziman la taraddud fihi butlan wa fasad ibadati ghairillah subhanahu. Di mana engkau meyakini dengan hatimu, dengan keyakinan yang jaziman, keyakinan yang pasti, la taradduda fih, keyakinan yang tidak ada sedikit pun padanya keraguan, kebimbangan, butlana wa fasada ibadati ghairillahi subhanah, akan kebatilan dan kerusakan peribadatan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, kainan mankan, ya, siapapun yang dijadikan sebagai objek atau tujuan dari peribadatan tersebut. Ya. Yang namanya makhluk, setinggi apapun, semulia apapun, maka peribadatan kepada makhluk ini peribadatan yang batil. Ya. Siapa yang berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, ya, meskipun yang diibadahi ini adalah makhluk-makhluk yang mulia, tetapi hak untuk diibadahi adalah hak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga peribadatan-peribadatan kepada selainnya ini peribadatan yang batil, dan harus kita meyakini kebatilan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang pasti. Tapi oleh karena itu, ya, sebagaimana pada pelajaran Al-Qawaidul Arba, ya, insyaallah semua sudah melewati ini, ya, Al-Qawaidul Arba, pada kaidah yang ketiga, bagaimana Syaikhul Islam Al-Mujaddid, ya, menjelaskan kepada kita kaidah yang sangat penting, sangat mendasar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerangi kekufuran dan kesyirikan dengan segala bentuk kekufuran kesyirikan tersebut. Ya, yang mengibadahi malaikat, yang mengibadahi para nabi, yang mengibadahi para wali, yang mengibadahi pepohonan dan bebatuan, semuanya diperangi, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak memilah antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga yang satu tidak diperangi, yang lainnya diperangi, tidak. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang betapa buruknya, betapa jeleknya kesyirikan, sehingga Islam tidak membiarkan untuk terjadi di muka bumi ini, ya, kesyirikan sedikit pun, walaupun yang dijadikan sebagai objek dari kesyirikan tersebut adalah makhluk-makhluk yang mulia. Dikatakan beliau di sini, kainan man kana sawa'un kana al-ma'budu ma'allahi nabiyan aw malakan aw waliyan aw qabran aw ghairu dhalik. Siapapun yang dijadikan sebagai objek peribadatan tersebut, ya, kana al-ma'budu ma'allah, siapapun yang diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik itu nabi ataupun seorang malaikat, ataupun seorang wali, ya, seperti yang ma'ruf, ya, di wilayah kita, ya. Yang dianggap wali itu berapa? Ada berapa wali Allah katanya? Ada 9, kalau sekarang tambah jadi 10. Ya. Kalau di Bali ada 7. Ya. Sudah berapa jadi? 10 ditambah 7? 17. Ya. Jadi yang namanya wali Allah di sisi mereka itu hanya 17. Ya, padahal wali-wali Allah yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim, ya, yang memenuhi persyaratan al-iman dan at-taqwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sehingga siapa saja yang memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai dengan kadarnya, maka dia juga sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadarnya. Ya, semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seorang, semakin tinggi tingkat kewaliannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Au qabran, ataupun kuburan. Au ghairu dzalik, atau yang selain itu. Ya, seperti di sebagian tempat, ya, yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah, kerbau. Ya. Ayo. Padahal kalau kata orang sini katanya, kalau gambaran hewan paling bodoh itu apa? Kerbau. Ya. Pelanga pelongo kayak Kiai Slamet. Ya. Ya. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan membuat orang itu bodoh. Bagaimana dia menuhankan sesuatu yang itu, ya, tidak lebih baik dibandingkan penyembahnya. Li'anna al-ibadata kullaha hakun lillahi wahdahu ala ibadih. Kenapa seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah itu merupakan peribadatan yang batil dan rusak? Dikarenakan ibadah seluruhnya, ya, baik ibadah yang zahirah, yang nampak, ya, ruku, sujud, kemudian berdoa, ya, menyembelih, bernazar, ataupun yang tersembunyi, ya, seperti niat, ya, kemudian tawakal, ya, dan ini perkara yang sangat sangat penting, ya, terkait dengan tawakal kita, sikap yang jujur, ya, di dalam menyandarkan kehidupan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menempuh sebab-sebabnya sebagai kesungguhan bentuk tawakal seorang. Ya, Allah menyatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal, ya, jika kalian memang mengaku orang-orang yang beriman. Wa'alallah, hanya kepada Allah. Jangan seorang bersandar kepada kemampuan dirinya, karena mungkin sekarang, ya, apa-apa punya. Begitu. Jangan pula bersandar kepada, ya, orang. Jangan bersandar kepada pekerjaan. Jangan bersandar kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang bertawakal, ya, dia menjadi orang yang paling kuat. Karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Seorang yang bertawakal, dia menjadi orang yang paling kaya. Karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kaya. Baik. Ini buah dari tawakal. Ya, sehingga seorang yang bertawakal menjadi orang yang pemberani. Karena yang dia takuti hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan di sini, la tasluhu illa lahu. Tidaklah ibadah itu benar kecuali ketika ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taliku illa bih. Tidaklah ibadah itu pantas dilakukan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu huwal mustahiqqu laha duna ma siwahu. Dikarenakan dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-mustahiqqu laha, yang berhak ya untuk diibadahi, duna ma siwahu, tidak yang selainnya, siapapun yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Kenapa dikatakan bahwa semua bentuk ibadah dengan segala macamnya, apabila ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibadah yang rusak, ibadah yang batil. Karena sungguhnya ibadah itu hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Kemudian faida alim tazalik, jika engkau telah mengetahui hal yang demikian itu, fa'alaika an tatruka ibadata ghairillahi subhanahu bil kulliyah. Jika engkau telah mengetahui bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagimu untuk meninggalkan peribadatan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala secara total. Watufariqaha, dan untuk engkau meninggalkannya, menjauhinya. Ya, termasuk dalam hal ini ya, menjauhi orang-orang yang melakukan kesyirikan atau kekufuran tersebut. Ya, tidak boleh hidup bersama dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Ya, kala kaum muslimin ya, melakukan ritual ibadah. Ya, kemudian orang-orang musyrik ikut membantu menyiapkan ini, menyiapkan itu. Ya, kemudian giliran mereka melakukan ritual kesyirikan, kaum muslimin gantian, ya, seperti yang terjadi di sebagian tempat. Tidak boleh yang demikian. Kemudian wa tatabarra'a minha wa min ahliha. Demikian pula engkau wajib untuk menunjukkan sikap bara'ah, sikap antipati, berlepas diri, memusuhi, membenci peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ahliha, dan demikian juga membenci dan sikap antipati terhadap para pelakunya. Wa tubghidha zahiran wa batinan, dan engkau wajib untuk membenci peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, zahiran, dengan sikap kebencian yang tampak, wa batinan, demikian juga yang tersimpan di dalam hatimu. Kemudian wa tamkutaha ashadd al-maqt, dan engkau wajib untuk murka ya, terhadap peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan kemurkaan yang sangat. Tidak boleh seorang muslim kemudian nonton ya acara apa namanya waisakan ya, seperti itu ya, apalagi rela menjadi tim yang digundul itu ya, hanya dengan mendapatkan ya upah berapa ratus ribu. Al-iyazubillah. Demikian juga yang mungkin saja terjadi di sebagian tempat, ada istilah pesta laut ya, nyembelih kerbau, kemudian kepala kerbaunya dilempar ke laut karena mungkin penghuni lautnya seleranya rendah ya, jadi pilihnya bukan yang enak-enak, yang kepala yang banyak tulangnya. Tidak boleh seorang muslim melihat acara yang seperti itu. Walaupun dikemas dengan bahasa, oh itu kan pentas budaya, warisan leluhur. Ya terserah mau diistilahkan apa, tetapi di dalam syariat Islam, ya, bentuk penyembelihan yang ditujukan dalam rangka mengagungkan selain Allah, itu namanya syirik akbar. Ya. Dan di antara sifat dan ciri seorang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitabnya, walladzina la yashhaduna zur, mereka orang-orang yang tidak menyaksikan dari zur, acara-acara yang merupakan kedustaan dan kesyirikan sebesar-besar kedustaan. Karena kita mengetahui bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika terjadi yang semisal itu, ini merupakan sebesar-besar kedustaan. Li'annaha a'zamu dhanbin 'alal itlaq. Kenapa seorang muslim dia harus menjauhi kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, dan dia harus menunjukkan sikap antipati, permusuhan, kebencian dan kemurkaan terhadap kesyirikan? Li'annaha a'zamu dhanbin 'alal itlaq, dikarenakan kesyirikan tersebut ya, merupakan dosa yang paling besar secara mutlak. Wa abdalul batil wa azlamul zulmi, sebatil-batil kebatilan dan kezaliman yang paling besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman menyatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Wa an tukaffir ahlaha, dan untuk engkau mengkufurkan pelaku perbuatan tersebut. Wa tusarriha bidzalik, dan engkau menegaskan sikapmu tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, atau sebelumnya kita lihat bagaimana Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, Imamul Muwahhidin, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya, beliau sebagai uswah. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanah, menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersamanya? Para nabi yang datang setelah beliau. Uswah hasanah, contoh, qudwah, teladan yang baik pada mereka. Apa uswah hasanah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka menyatakan kepada kaum mereka, Ibrahim alaihissalam, demikian juga para nabi yang datang setelah beliau, ya, yang mereka adalah anak keturunan dari beliau. Ya. Ketika mereka menyatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang antipati terhadap kalian dan terhadap apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha, dan telah nampak adanya permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian. Tampak jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kalian ibadahi. Maka dengan itu selesai permusuhan dan kebencian di antara kita. Selagi kalian terus dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, kalian adalah musuh kami dan kami musuh kalian. Demikian yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang datang setelahnya. Diperintahkan untuk benci kepada kesyirikan dan kepada para pelakunya. Sehingga kalau ada sebagian orang yang mengatakan, ya kita benci perbuatannya, tetapi tidak boleh membenci pelakunya. Dari mana ini? Ya. Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk membenci perbuatan dan pelakunya. Adanya perbuatan tentu ada apa? Pelakunya. Tidak mungkin ada perbuatan tanpa pelakunya. Kemudian kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, fa illam tukaffirhum aw taraddadta fi kufrihim aw tawaqqafta an tadfirihim wa qulta ma 'alayya minhum fa anta kafirun mithluhum. Kata beliau, jika engkau tidak mengkafirkan mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan syirik akbar tersebut, menganggap bahwa itu bukan ya perbuatan kekufuran, bukan perbuatan kesyirikan. Au taraddadta fi kufrihim, atau engkau ragu, bimbang akan kekufuran mereka. Kalau ada orang ya didapati sedang sujud kepada patung ya, atau menyembelih untuk gunung atau yang semisalnya ya, engkau ragu, oh, ini syirik atau bukan ya, ya seperti al-iyadzu billah. Dan semua kita ya harus memiliki rasa takut dari terjatuh ke dalam penyimpangan setelah mendapatkan petunjuk. Ya, berapa banyak mereka yang dahulu pembela dakwah. Ya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengubah haluan hidupnya. Bukan hanya menjadi ahlul bid'ah, bahkan menjadi seorang yang ateis. Ya mungkin, ya, kita tidak membayangkan bagaimana seorang bisa sampai seperti itu. Baik, ya. Kata beliau selanjutnya, au tawaqqafta an takfirihim, atau engkau tawakuf, ya, abstain, tidak memiliki sikap, ya, tidak memiliki pendirian terhadap kekufuran mereka. Wa qulta ma 'alayya minhum, kemudian engkau menyatakan tidak ada kewajiban bagi saya terkait dengan mereka. Fa anta kafirun mithluhum, maka dengan sebab itu ya, engkau tidak mengkafirkan mereka atau ragu atau bersikap abstain, ya, maka engkau semisal dengan mereka, engkau kafir semisal dengan mereka. Waliyadz billah. Kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah berlalu penjelasan yang demikian, fin naqidi tsalitsi min nawaqidil Islam, pada pembahasan pembatal Islam yang ketiga, ya, dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini sudah kita lewati pada bab tentang nawaqid al-Islam. Kemudian wa antu'adiyahum wa tuzhiru dzalik, dan kewajiban bagi engkau untuk memusuhi orang-orang musyrikin dan menampakkan permusuhan terhadap mereka. Kama sayatil kalamu alaihi, sebagaimana akan datang penjelasan tentang permasalahan ini, bagaimana sikap memusuhi dan menampakkan permusuhan tersebut kepada orang-orang musyrikin, pada orang-orang kufar. Inda tafsiri ayatil mumtahanah, pada penjelasan atau tafsir ayat dari surat Al-Mumtahanah insyaallah taala. Dan tentu kita mengetahui pula bahwa kebencian kita kepada orang-orang kufar, orang-orang musyrikin dengan segala bentuk kesyirikan mereka, di mana ini ada perkara yang wajib, juga tidaklah bertentangan dengan kewajiban untuk kita ini bersikap toleransi pada perkara yang dibimbingkan oleh syariat. Tidak boleh melakukan tindak kezaliman terhadap mereka. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang kufar itu tidak pada satu jenis. Mereka terbagi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir dhimmi. Dari empat jenis orang-orang kafir yang dihalalkan untuk diperangi, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, hanyalah orang-orang kafir harbi, dan itu pun ketika kaum muslimin memiliki kemampuan. Jika mereka tidak memiliki kemampuan kemudian memaksakan diri melakukan tindakan-tindakan yang konyol, akibatnya mudarat terhadap kaum muslimin, seperti yang terjadi pada sebagian saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Ketika muncul perbuatan dari sebagian orang-orang yang ngawur, orang-orang Hizbiyun, mereka menyerang orang-orang Yahudi, yang kita tahu mereka orang-orang kafir harbi, memerangi kaum muslimin saudara kita di Palestina, menyerang mereka dengan apa yang istilahkan bom bunuh diri atau truk bunuh diri atau yang semisalnya, menyerang tentara-tentara Israel, mati dari mereka, atau tentara Yahudi, tidak pakai istilah Israel, mati dari mereka 3 atau 4 orang, setelah itu apa yang terjadi? Satu kampung kaum muslimin dibantai. Ini perkara yang tidak dibenarkan, haram yang seperti ini. Sehingga di sini pentingnya untuk kita betul-betul mengerti tentang ilmu syariat, sehingga ketika melakukan tindakan benar-benar di bawah bimbingan syariat, dengan tentunya para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pembimbing umat ini dari generasi ke generasi berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah keterangan berikutnya tentang makna iman kepada Allah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.